Jaya. Tetapi di pintu penjara nama teman tiada. Oh, dari teman memang mudah apabila untuk teman susah. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Dari dunia sampai syurga.